Sadaqallahul Azim. Demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Makrut. Baik, ini telah menyampaikan surah Ar-Ra'd diawali dari ayat 35 hingga ayat 43. Kemudian diteruskan dengan surat Ibrahim ayat 1 sampai ayat 23. Insyaallah untuk besok adalah kelanjutan dari surah Ibrahim diawali dari ayat 24 hingga ayat ke-52. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim bimbingan membaca Al-Qur'an sekaligus sambil kita belajar makna melalui terjemah perkata inayah, ya. Ada baiknya ibu dan bapak untuk memiliki inayah satu set, barangkali 30 juz boleh, atau juz 30 dulu dimiliki, ya. Juz-juz tertentu yang kita kaji. Baik, banyaknya permintaan untuk diulang kembali surah Al-Lahab, ya. Ini surah Al-Lahab tajwidnya, begitu juga dengan terjemah perkatanya. Ya, surah ke 111, ya. Al-Lahab dilihat kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت itu hamas, ya, jangan tabate, jangan diekan. تبت تبت يدا أبي لهب وتب, jangan habi tapi a habi, ya. Sebetulnya belajar lagu yang kemarin hari Minggu, hari ini juga bisa saja. Ini dipakai lagu, ya, boleh juga. Lagu dalam artian bukan untuk qori, ya, tapi bacaan Quran kita tidak sumbang itu aja. Silakan nanti dicoba, ya. Tambat tambat yada bilah biwatab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayas, bukan soyos, sa, sayas. Sayas la naran zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu baik tajwidnya dilihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Taknya kosar, baknya juga kosar double, taknya juga kosar. Maksudnya apa? Pendek, jangan ta, jangan tabbat, segera. Tambat yada, matubi'i ketemu alif. Emang begitu, kan? Matubi'i ketemu alif. Mad ja'izmun fasil. Walaupun sebetulnya bukan itu. Matubi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Karena yang abi itu bukan ali tapi hamzah. Jadi matubi'i ketemu hamzah di lain kata. Kata dalam bahasa Arab kalimat, di lain kalimat. Tambat yada abi, bi a-nya kosar, bi matubi'i. Abi lahabin, lahabin jadi lahabu, idgham bi, biguna. Tanwin atau kasrah ta'in ketemu waw. Abi lahabi watab. Itu kol-kolah kubro yang akbar. Kenapa? Karena ujungnya bertasid tuh baknya. Ma, matobi'i ketemu alif. Majaiz menpasil. Begitu memang. Kalau anak-anak untuk pertama pengenalan, ya seperti itu. Walaupun bukan itu. Itu matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Itu sama kan ada orang kadang-kadang setiap bulan menyerahkan hartanya untuk rumah yatim atau untuk rumah masjid, untuk masjid atau segalanya. Dia menyerahkan. Ternyata bukan punya dia, ada hamba Allah. Ada donaturnya di Arab Saudi atau dari mana. Tapi orang taunya dia gitu. Kayak ini, taunya alif, padahal bukan alif tapi hamzah, ya. Itu. Jadi bisa dikatakan juga matobi ketemu alif memang begitu adanya. Padahal itu matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Ya, mad jaizmun pasil. Cirinya nanti alisnya lebih tipis ketimbang yang mad wajib mutasil. Lihat yang mad wajib yang di atas tuh. Idza jaa tuh ya. Lebih tebel itunya, alis di atasnya, di atas matobi-nya. Itu karena matobi ketemu hamzah satu kalimat, satu kata. Itu mad wajib muttasil. Idza jaa nasrullah ya. Itu. Ma aghna ma mad jaiz man tasil. Jangan ag, jangan kol-kol lah. Ma'aghna mad asli. An idhar, nun mati ketemu ha. Ma'aghna anhu ma'lu. Ma'nya matobi'i. Lu'nya kosar, hu'nya mad silah kosiroh. Ada pertanyaan kemarin. Ada berapa sih mad silah kosiroh? Ya itu tadi. Bisa berbaris domah. Tuh, domahnya terbalik. Bisa berbaris kasroh. Bisa berbaris fathah. Fathahnya fathah berdiri. Kasrohnya kasroh berdiri gitu. Kalau dicetakan Indonesia mudah. Domahnya domah terbalik. Kalau cetakan Timur Tengah, domahnya gak terbalik. Domah biasa. Setelah domah ada domah lagi terbalik gitu ya. Kasrohnya kasroh biasa. Setelah kasroh ada segitiga kayak iya. Fathahnya fathah biasa. Setelah fathah ada alik. Itu harus dikenali perbedaannya ya. Ah, ini mah cetakannya gak jelas, Timur Tengah gak tahu Indonesia. Ada yang begitu ya. Kayak Inayah ini juga kadang-kadang cetakannya gak, ada sedikit bingung, membingungkan ya. Tapi kita lihat ini terjemahnya yang bagus dia. Ada yang seperti cetakan Indonesia, ada yang seperti cetakan Timur Tengah. Apa? Di cetakan Timur Tengah itu, yang panjang itu ya. Yang panjang, wow panjang itu, pemanjang. Pasti tidak ada buletannya, tidak ada sukunnya. Coba aja lihat nanti. Tetapi di cetakan Indonesia, yang ada buletannya itu justru yang panjang. Yang enggak ada buletannya di atas apa bulet sukun. Dilihat nanti di suratul Baqarah. Di sana ada ulaika. Di atas wawunya tidak ada sukunnya, tidak ada buletan. Itu jangan dibaca panjang. Jangan ulaika, ulaika. Tapi di cetakan Timur Tengah, lihat nanti. Di atas wawunya ada buletannya. Jadi kebalikan. Kalau di atas waw ada sukunnya, cetakan Indonesia itu panjang. Kalau enggak ada sukunnya berarti dia yang pendek. Kayak ulaika itu di suratul Baqarah tuh, lihat nanti ya. Suratul Baqarah. Ayat ke-5 kalau enggak salah itu ya ulaika. Di awal-awal suratul Baqarah kan ada ulaika ala hudam gitu ya. Oh, bukan ayat 5 ya. Ayat iya, kok ulaika juga sama. Ya ayat 5 tuh, ulaika ayat 5 itu. Di sana ada wawunya tidak ada sukunnya. Kalau waw tidak ada sukunnya, cetakan Indonesia pendek. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu yang panjang. Sebaliknya cetakan Timur Tengah, yang ada sukunnya itu yang pendek. Yang tidak ada sukunnya di atas wawunya, itu yang panjang. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah itu. Jadi ada beberapa sepertinya berbeda dan fatal. Fatalnya apa ya kalau coba tiba-tiba kita baca pakai cetakan Timur Tengah. Kan di atas wawunya tuh ada sukunnya. Kita baca ulaika. Salah total. Salah kan? Kecil tapi prinsip gitu loh ya. Prinsip. Nah, padahal di situ ulaika. Nah ini. Itu ya. Nah di sini. Jadi matobi'i ketemu alif itu mad jaiz man tasil. Memang begitu. Dicetakan Indonesia. Tapi sebetulnya bukan ketemu alif. Yang betul adalah hamzah. Jadi matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Ma'aghna ayat kedua ma'a mad jaiz man tasil qasar aja na mad asli anhu idhar nun mati ketemu ha hunya mad silah qasirah bukan apakah hunya ha domir betul ha domir kenapa itu enggak jadi mad silah qasirah karena syaratnya mad silah qasirah tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya ini ada huruf mati nun mati itu ma aghna anhuma matobi'i lu'nya kosar huma silah kosiroh wa ma wa'nya kosar ma'nya matobi'i wa ma kasab kolkolah ka'nya kosar sa'nya kosar ba'nya kolkolah kolkolah kubro yang kabir apa bedanya yang dengan di atas watab itu kolkolah kubronya akbar karena huruf ujungnya bertasdid kasab jadi agak gak begitu besar sebesar watab gitu ya ada tasdidnya Sayaus la, la-nya mad asli. Na, mad tobi'i. Bedanya apa? Sama aja sih sebenarnya mad asli dengan mad tobi'i. Cuman kita bedakan yang berdiri-berdiri itu mad asli. Berdirinya selain di alif dan di hadomir. Ya, Bu Yayu. Bu Ani, ini Bu Agus. Sayaus la, na, mad tobi'i. Sayasla naranza. Ikhfa tanwin atau kasrah ta'in? Kasrah ta'in? Bukan, fathah ta'in. Kalau fathah ta'in pasti ada alifnya itu. Kecuali pada hamzah dan ta' marbutoh tidak ada alifnya. Dan kalau dihentikan kata marbutoh jadi ha ya. Sayasla naranza talahab. Zanya matobi. Zatalahab. Wam idhar. Wam ro'atuhu. Wam. Itu mimati ya. Idhar. Wah, sepertinya matobi'i. Yang enggak jadi baca panjang. Karena ketemu huruf mati. Itulah namanya hamjah wasol. Asalnya imro'atuh. Kan karena ada kada diwasol. Karena disambung. Maka alifnya enggak dibaca. Jangan wa imro'atuhu. Wam. Wam ro'atuhu. Seperti ihdinas siratal mustaqim kan. Nuh dinas gitu ya ada. Wam wam ro'atuhu. Hunya masilah kosiroh. Ham gunnah ma matobi'i. Ham malatal. Alif lam komariah. Ham malatal hapab. Kenapa alif lam komariah ada sukunnya? Kenapa dibaca? Dibaca karena ada tanda bacanya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komari itu ha. Ham malatal. Tuh. Hamalatal hapab. Hapab. Banyak kol-kolah. Kubro kabir. Fi matobi'i. Ji matobi'i. Dinya kosar. Ha matobi'i. Fi ji diha hab. Kol-kolah sugro. Ada sukronya tuh. Di atas huruf kol-kolahnya. Fi ji diha hab. Hab lum idgom bigunah. Tanwin. Tanwinnya domah tayan ketemu mim. Min juga idgham biguna, hukum nun mati. Kalau tadi hukum tanwin, tanwin atau nun mati. Kalau tidak tadi tanwin ketemu mim, sekarang nun mati ketemu mim. Sama-sama idgham biguna. Hablum mim masad qalqalah kubro yang kabir. Itu. Ya. Baik. Ini ayat ini berkenaan dengan Abu Lahab ya, pamannya Nabi yang memusuhi Nabi. Saat Rasulullah berdakwah, dia yang mengatakan, hanya ini aja dikumpulkan. Jadi Rasulullah saat berdakwah menyampaikan, kamu percaya enggak kepada aku kalau seandainya di belakang ada kuda? Gitu kan? Oh percaya, karena kamu orang benar. Tapi pas menyampaikan tentang dakwah Rasulullah, mereka tidak percaya. Jadi kata Allah, orang-orang bukan tidak menerima itu bukan karena sifatmu, tapi tidak menerima karena Al-Quran. Gitu, kepada Al-Quran, Insya Allah. Dan ayat ini menggambarkan bahwa cinta pada istri boleh-boleh saja. Ini kan digambarkan istrinya suka membawa kayu bakar. Kayu bakar itu kalau istilah orang Arab itu tukang bawa fitnah. Jadi kalau punya istri seperti itu jangan dipelihara gitu kan. Ini membahayakan karena akan membawa ke neraka. Gitu ya. Coba dilihat ya, inayahnya dimiliki ya, inayahnya yang juz ke-30 dah. Atau kalau bisa belinya satu set gitu kan. Ini bagus. Silakan di toko-toko buku ya. Kita bisa baca Quran, alhamdulillah, paham tajwid, juga kita harus mengerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat. Binasa lah. Siapa yang binasa? Yada. Yadun ya. Yada. Kedua tangan Abi Lahab. Abu Lahab ya. Watab. Ini ditaukis sebagai penguat ya. Watab sebenar-benarnya binasa. Ma agna. Ma tidak berguna. Agna tidak berguna. Anhu daripadanya. Usahanya itu tidak ada gunanya. Maluhu dari apa? Hartanya. Wa ma wa'nya dan ma apa kasabi yang diusahakan. Diusahakan oleh Abu Lahab dan istrinya ini. Sayasla naradha talahab. Sayasla. Kelak ia akan masuk. Masuk ke mana? Naran. Naro. Masuk api. Zah. Api neraka kan? Maka itu digambarkan. Jadi dia membayangkan ingin mencelakakan Rasulullah. Tapi dia sendiri yang celaka. Sayasla naran. Kelak ia akan masuk api zata yang mempunyai lahab yang bergejolak. Ini terjemah perkataannya. Kalau terjemah bebasnya kan kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamro'atuhu dan istrinya juga ikut. hu-nya kepada hu hadomir tuh kata ganti dia, dia istrinya Abu Lahab maksudnya. Hamma, karena istrinya itu apa? Pembawa al-hatab kayu bakar. Fi jidiha, fi pada jidiha, di lehernya hablun, ada tali mimmasad dari sabut. Ini memberikan kegambaran bahwa dia memang penyebar fitnah. Itu ya. Dalam beberapa hikayat dia ungkapkan Rasulullah teramat baik gitu ya. Diundang sama Abu Lahab juga, datang juga. Pas mau ke parit itu tiba-tiba malaikat turun ngasih tahu. Akhirnya Rasulullah kembali. Kembali, saat kembali pamannya bilang sakit. Setelah itu Muhammad, Muhammad sini. Ya, dia ngejar, akhirnya dia yang terjerumus. Ini kedua tangan Abu Lahab ialah Abu Lahab sendiri. Tentang pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi orang yang penyebar fitnah. Istrinya itu penyebar fitnah, jadi selalu membawa kayu bakar. Istri Abu Lahab di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsirnya Pak Quraish Shihab itu dinyatakan istrinya namanya Jamilah, ya Ummu Jamilah di sana. Itu ada beberapa ungkapan tentang hikayat-hikayat ini. Ada baca dimiliki ya tafsir-tafsirnya. Al-Misbah gitu, atau tafsir-tafsir yang lainnya Ibnu Katsir dan segalanya ya. Itu. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa istrinya itu selalu menyebarkan fitnah. Digambarkan dengan selalu membawa kayu bakar, kan seperti itu. Membakar orang. Baik. Di 85904785, jadi kita sudah paham ya kalau baca surat Al-Lahab ini intinya tentang sejarah kejahatan seseorang yang memusuhi Rasulullah, Abu Lahab. Itu Abu Lahab itu pamannya Nabi sendiri ya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kalau kita menyebarkan Islam, saudara kita bahkan menentang kita gitu ya. Selama kita benar, jalannya aja. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengajian itu. Kenapa? Belum ada kabar dari Ibu Erni. Belum, ya. Nanti tanya aja Ibu Erni dulu ya. Mungkin belum ada kabar. Ya. Baik, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا تم jangan tabat yada tabat tabat yada abi lahab wa tab jangan buru-buru atuh tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Iya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi kendati pun kita tidak tahu secara menyeluruh maknanya surat ini, paling tidak kita sudah dapat gambaran. Ini adalah bagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat awal-awal menyebarkan Islam. Kan dakwah itu pertama dari diri kita, keluarga itu ya, baru ke orang lain. Nah, ini Abu Lahab pamannya sendiri ya. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah al-Amin terkenal orang cinta kepada Rasulullah. Tapi saat Rasulullah menerima wahyu, nah di situ mulai Rasulullah dibenci, dimusuhi, dicelakai dan segala macam. Diungkapkan, kamu bukan karena sifatmu, tapi karena kamu menyebarkan agama, menyebarkan syariat Islam. Itu kan, Masya Allah, menarik sekali ya. Orang itu menyebarkan suatu kebaikan, bahkan dibenci. Itu seperti itu kadang-kadang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kencang suaranya. Ya. Yang kencang lagi, yang lebih dekat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Yes, kurang nyambar. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna an. Jangan ag. Ma ma al. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong batala. Lagi diulang. Sayasla narong datalahab. Wamra'atuhu hammalatal khatab. Sayasla naran zatalahab. Sayasla naran. Sayasla naran zatalahab. Sayasla naran zatalahab. Wamra'atuhu hammalatal khatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat. Taknya? Taknya. Apa yang mana? Tabbat. Taknya kosar. Taknya kosar. Tabbat. Ujungnya? Hamas. Taknya mati. Hamas itu setiap menemukan ta dan kap mati. Ada huruf yang lain. Hamas itu bukan hanya ta dan kap mati aja ya. Tabat yada matobi ketemu alif atau hamzah di lain kalimat. Jadi? Majaismun fasil. Majaismun fasil adalah matobi ketemu? Hamzah di lain kalimat. Iya. Kalau di sini gak ada hamzahnya. Ketemu alif boleh. Tapi nanti kapan-kapan lihat cetakan Timur Tengah, di situ ada hamzahnya di atas alifnya. Dan memang hamzah. Bedanya alif dan hamzah apa? Apa, Pak? Bedanya alif dengan hamzah. Oh, kalau alif itu sebagai pemanjang. Sebagai pemanjang saja sebetulnya. Sedangkan hamzah? Hamzah itu apa? Di mana saja. Kalau dia berbaris itu hamzah. Di alif, di tengah, di awal, di akhir. Kadang-kadang hamzah kan minjem rumah di alif. Minjem rumah di waw, minjem rumah di iya, itu. Tabat yada abi, binya? Matobi. Lahabiu. Idgham biguna. Kenapa idgham biguna, lahabiu? Apa, Pak? Kenapa idgham biguna? Tanwin ketemu waw. Tanwinnya apa? Tanwin. Tanwinnya apa di situ? Bia. Tanwin koba. Oh, kasroh dua. Kasroh tain. Bia. Karena tanwin itu terdiri dari tiga hal. Satu, fathah. Kasroh dua. Kasroh dua, terus? Domah dua. Terus? Fathah dua. Jadi tanwin terdiri dari tiga. Fathah tain, fathah dua. Kasroh tain, kasroh dua. Domah tain, domah dua. Jadi harus tahu tanwin itu. Di sini, tanwinnya kasroh tain. Ketemu waw. Jadi idgham? Idgham biguna. Abilahabi watab. Kolkolah? Kolkolah. Kubro yang akbar. Kenapa akbar? Karena ada tasjid. Karena huruf kol-kolahnya dihentikan, ada tasjidnya. Ma'a. Majaismun fasil. Kenapa majaismun fasil? Matobi'i bertemu alif. Itu memang begitu. Kalimat. Ketemu alif aja. Nggak usah di lain kalimat. Iya. Tapi sebenarnya bukan ketemu alif. Tetapi ketemu? Cetakan Indonesia. Tetapi ketemu? Ketemu alif. Yang sebenarnya bukan ketemu alif. Tapi ketemu? Ketemu hamzah di lain kalimat. Karena algna itu hamzah punya algna. Gitu. Kan itu bukan alif, itu hamzah. Tapi kenyataan yang harus kita hadapi di cetakan Indonesia itu alif. Jadi kalau orang yang menyatakan matobi ketemu alif, memang iya. Tapi itu bukan alif, tapi sebetulnya hamzah. Sama seperti halnya ibu nyumbang ke rumah yatim. Ya, ibu nyumbang. Misalnya 50 ribu. Uang siapa? Uangnya Pak Ari, anaknya ibu. Saya taunya siapa yang nyumbang? Ibu. Padahal bukan ibu ya. Uangnya Pak Ari, anaknya. Gitu. Ya. Ini sebetulnya bukan alif. Hamzah. Tapi ya, hakikatnya, tapi yang ada itu alif. Hakikatnya bukan alif, tapi hamzah. Itu matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Itu majaismun fasil. Ma aghna nanya jadi? Nanya mat asli. Anhu? Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu ha. Hanya masalah kasirah dong? Bukan. Kenapa? Itu kan ha domir. Ada huruf mati. Karena ada huruf mati. Tidak jadi masalah kasirah. Hunya kasar aja. Anhuma? Matobi. Lu? Kasar? Hu? Masalah kasirah. Kenapa masalah kasirah? Iya. Kenapa? Tidak ada huruf mati. Tidak ada huruf mati. Untuk cetakan Indonesia mudah. Kenapa? Mengenalinya. Domahnya? Domahnya terbalik. Atau patahnya berdiri. Atau kasrohnya berdiri. Gitu. Adanya di hak seperti itu. Hak domir. Kata ganti dia untuk laki-laki. Ma'agna anhu maluhu wa ma... Maknya? Matobi. Kasab. Kolkolah? Kolkolah gubruk. Yang? Yang kapir. Akbar dong. Ya kapir. Ke akbar dong. Bagaimana pak? Akbar dong. Bukan. Kenapa? Karena gak ada tasid. Karena gak ada tasid. Kabir aja ya. Saya usla. Mat asli. Na. Matobi. Rong. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Patah tain ketemu zal. Zal. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Apa aja? Ta. Zal. Zal. Dal. Zal. Ro. Jaijin, sin, totot, tozok, fakoka. Jangan ketukar. Kalau samsiah berapa? Samsiah. Berapa? 14. Apa? Ibki hajaka bahok. Itu mah koma, itu mah atu komariah. Sama seperti yang tadi ihfa. Ya. Taksa, dalzal. Kalau ihfa zaijim itu rozai. Taksa, dalzal, rozai, sin, totot. Terus? Tozok? Lamnun, lana, lamnun. Bedanya cuma itu aja, cuma di ujung aja. Di ujung fakoka kalau ihfa, kalau samsiah lamnun. Ya. Kemudian kalau ihfa zaijim itu rozai. Dan jumlahnya kalau ihfa 15 itu kurang 1, 14. Saya selana rola, zanya. La. Za. Ya. Saya selana kan masih. Kan belum selesai. Yang mana? Yang ayat 3. La. Saya selana rong. Rongnya kan ifa. Ya. Zanya matobi'i. Ya. Taknya kosar. Laha kol-kola? Kol-kola gubro. Gubro yang? Kabir. Kabir. Wam hukum? Mimati. Mimati. Apa tuh? Mimati ketemu ro. Hukumnya apa? Hah? Mimati ketemu mim? Mimati ketemu ba? Ifasapawi. Mimati ketemu selain mim dan ba? Idhar. Mimati ketemu waw dan fa? Idhar. Syafawi. Idhar syafawi. Halaman? 28, 29, 30 buku wajib ya. Itu. Ibu kurang begitu dengar di teleponnya nih. Kurang onek nih kayaknya nih. Wa mro'atuhu hu-nya? Masila kosiroh. Ham? Guna. Ada berapa huruf guna? Dua. Apa aja? Mim dan nun bertasdid. Cara bacanya? Tiga. Satu. Double. Setiap guna dibaca double karena ada tasdidnya. Kedua. Dengung. Dengung. Itulah guna. Dengung ke hidung. Ketiga. Ditahan. Ada madnya, ada panjangnya. Berapa panjangnya? Tiga harokat. Tiga. Dua sampai tiga harokat. Atau sampai satu sampai satu alif setengah. Sama aja. Hamma. Maknya? Hamalatal alif lamnya? Alif lam komariah. Alif lamnya komariah. Dibaca enggak? Dibaca. Kenapa dibaca? Karena di atas lam ada sukun. Kenapa ada sukun? Kenapa dibaca? Sesudah alif lam bertemu huruf komariah yaitu H. H. Ada berapa huruf komariah? Ada empat. Apa? Ibgi hajaka wahof akimah. Ibgi hajaka wahof akimah. Hamalatal hatoba kolkola? Fi matobi ji matobi diha matobi hab kolkola kolkola sugro ada sukronya tuh ada sukunnya hablum idgom idgom biguna kenapa idgom biguna somatain ketemu mim mim idgom biguna kenapa tadi idgom biguna kah? Ini idgom biguna juga iya kalau tadi hukum kalau yang pertama idgham biguna, ini idgham biguna juga. Kok sama? Sama. Kenapa? Ini hukum nun mati. Nah, yang tadi? Tadi hukum tanwin. Tanwin, tanwin atau nun mati. Tanwinnya apa? Tanwinnya domah tain. Domah tain. Hablum mim masad kolkola? Kolkola kubro. Berapa usia ibu sekarang? Yang kabir. Oh, yang kabir. Usia ibu berapa sekarang? 70 kali. Sudah punya murid di rumah? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ajarkan yang ibu sudah tahu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah ternyata kalau belajar tajwid mah ya, kan? Itu enggak ada yang susah. Kalaupun orang seumur hidup enggak ngerti tajwid. Banyak toh yang bisa baca Quran tapi enggak bisa tajwidnya. Mending sih ya, yang penting bisa baca Quran. Tapi ada juga yang bisa baca Quran gak bisa tajwidnya apalagi, nah, itu bahaya ya. Banyak belajar lah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ada aja. Ada aja. Sekarang gak ada Pak Ustaz. Iya, dihapus. Kenapa? Adanya pagi, diganti ke pagi. Oh iya.